Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur mudasatuha fa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin barakallahu fik al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita nukilkan dari syarah Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di mana Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab ini bab yang ke-23 tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini termasuk di antara tegaknya agama Islam. Tegaknya agama adalah di antaranya dengan tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan pada pertemuan yang lalu barakallahu fik, kita telah sampai pada ayat 78 dari surat Al-Ma'idah. Barakallahu fikum. Qauluhu ta'ala lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Allah telah melaknat orang-orang kafir. Lihat di sini, Allah telah melaknat dari kalangan orang-orang kafir dari Bani Israel. Bani Israel yakni keturunan Nabi Ya'qub. Karena laqab Nabi Ya'qub adalah Israel. Sehingga anak keturunannya Nabi Ya'qub disebut Bani Israel. Ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Melalui lesan Nabi Dawud. Nabi Dawud kalau diurut adalah dari jalur Nabi Ya'qub. Wa Isa ibn Maryam juga Isa putranya Maryam. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu akibat mereka bermaksiat. Kemaksiatan yang mereka lakukan membunuh para nabi, menyembunyikan ayat, dan sekian banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Wa kanu ya'tadun, dan mereka itu melampaui batas. Kanu la yatanahauna 'an munkarin fa'alu. Mereka tayyib tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh manusia yang ada di tengah mereka. Barakallahu fik. Pada pertemuan yang lalu sedikit telah dikupas tentang yang dimaksud min bani Israel. Sekarang kita lihat apa yang menjadi sebab mereka itu dilaknat. Karena sebab diantaranya mereka tidak mencegah kemungkaran. Wa kanu aydan, di samping mereka melampaui batas membunuh para nabi, menyembunyikan ayat, juga kata Syekh, kanu aydan la yanhaun amungkarin fa'alu. Bani Israel, mereka tidak mencegah orang yang melakukan kemungkaran. Bal yara ba'duhum al-munkara wa la yanha anhu. Bahkan sebagian mereka melihat suatu kemungkaran, namun tidak mencegah kemungkaran tersebut. Apa contohnya? Kisah. Di sini Syekh Utsaimin akan memberi satu contoh. Kisah Bani Israel di mana mereka tidak mau mencegah kemungkaran yang dilakukan di tengah mereka. Kisah Al-Qaryah allati kanat hadiratal bahar. Sebuah kampung, qaryah, yang ada di tepi pantai. Barakallahu fik. Masyhuratun ma'lumatun fil Quran al-Karim. Kisahnya itu masyhur, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 65 di awal-awal, dan juga di dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 163, 64, 160, sekitar itu, 63, 64, dikisahkan oleh Allah Ta'ala kisah mereka. Wahum qawmun minal Yahud. Dan kisahnya para penghuni kampung yang ada di tepi laut ini, mereka adalah kaum Yahud. Haramallah alaihim as-sayda minal bahri yawmas sabat. Allah telah mengharamkan kepada mereka mencari ikan pada hari Sabtu, karena hari Sabtu telah dipilih oleh orang Yahudi sebagai hari istimewa mereka. Dan hari Ahad dipilih oleh orang Nasara sebagai hari besar mereka. Adapun umat Islam, Allah pilih hari Jumat. Nah, maka Allah cegah mereka untuk jangan mencari ikan di hari Sabtu. Khusus hari Sabtu, jangan. Namun lihatlah ujian. Bagaimana Allah Ta'ala menguji suatu perintah, dan sekaligus Allah datangkan ujian yang akan menguji kesungguhan orang dalam menjalankan suatu perintah. Fakana fi yaumis sabti ta'til hitan surra'an ala wajhil ma min kasratiha. Dikisahkan adalah kalau hari Sabtu, ta'til hitan, datanglah ikan-ikan, surra'an ala wajhil ma, berbondong-bondong saking banyaknya di permukaan air. Ikan yang ada di tengah laut minggir sehingga mata, sepanjang mata melihat di pinggir-pinggir pantai, ikan luar biasa banyaknya. Dan itu tentunya ujian, karena harta itu sendiri ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta anak kalian itu ujian. Maka berhati-hati, fattaqud dunya fattaqun nisa. Inna likulli ummah fitnah, kata beliau. Seluruh umat itu ada ujiannya. Ujian untuk bersabar menjalankan ketaatan. Wa inna fitnata ummati al-malu, kata Nabi. Fitnah, ujian umatku ini adalah harta. Harta yang kadang membuat orang itu gagal. Diberi banyak tidak bisa bersyukur. Diuji dengan kekurangan tidak bisa bersabar. Sehingga gagallah orang yang diberi harta dan gagallah orang yang tidak diberi harta. Jadi seorang mukmin harus menyadari dua prinsip keimanan, al-iman, as-sabru wa syukru. As-sabru nisful iman, dan juga syukur, sehingga tidak menjadi orang-orang yang gagal dalam menuju jalannya Allah. Lanjut cerita, wa yauma la yasbitun la ta'tihim. Dan pada hari selain hari Sabtu, la ta'tihim, ikan-ikan itu tidak datang ke pantai. Fakana barakallahu fikum fatala alaihimul amad. Tentunya ketika datang ikan di hari Sabtu, siapa yang tidak tergiur harta? Siapa yang tidak tergiur dengan harta? Maka sebagian Bani Israel membuat hilah. Membuat hilah. Setelah fatala alaihimul amad, setelah lama pola, lama waktunya berlalu, setiap hari Sabtu mesti ikan banyak. Dan itu ujian bagi mereka. Maka faqalu, lihat, faqalu, mereka pun berkata, labudda an natahida hilah natawassalu biha ila shayd. Mereka mengatakan mesti kita membuat sebuah hilah, cara. Cara yaitu cara yang tidak dibenarkan agar kita bisa sampai mendapatkan ikan-ikan itu. Faqalu nadha' shubbakan fil bahr. Sehingga ada yang punya ide, kalau begitu kita meletakkan jaring, shubbak. Jaring dipasang pada hari Sabtu tapi tidak diambil. Cuma diletakkan saja. Kita letakkan syubak, perangkap ikan, barakallahu fik, pada hari Sabtu. Karena yang dilarang oleh Allah itu mengambil ikan pada hari Sabtu. Ini kan tidak mengambil ikan. Ini kan cuma meletakkan perangkap-perangkapnya saja. Barakallahu fik. Itu ide sekelompok orang. Maka dikisahkan oleh Ibnu Katsir, sebagian ada yang melakukan hilah ini. Barakallahu fik. Maka setelah mereka sebagian melakukan hal tersebut, na'am, fa idza ja'atil hitan yauma sabat masakat hasubbak, fa idza kana yaumul ahad akhadnaha, fa fa'alu dzalik. Apabila datang hari ikan pada hari Sabtu, kita letakkan perangkap tadi, jaring tadi. Dan apabila datang hari Ahad, hari besoknya, akhodna, baru kita mengangkat jaring-jaring tadi. Dan tentunya ikan makhluk yang tidak punya pikiran, perangkap tetap mereka masuk juga, sebagian masuk. Dan berhasillah sebagian mereka mendapatkan ikan, walaupun ngambilnya hari Ahad. Namun hilah ini akhirnya diikuti. Satu orang melakukan, yang lain mengikuti, yang lain mengikuti, yang lain mengikuti. Barakallahu fik. Fakana minhum, maka tetap ada sebagian Bani Israel, kaum Yahud ini, yang ya'idun wa yanhaun an munkari. Ketika sekelompok orang melakukan praktek hilah, sebagian itu ya'idun, memberi nasihat. Memberikan nasihat, wa yanhaun, mencegah. Mencegah kemungkaran. Karena jelas pelanggaran ini. Hari Sabtu kita dilarang mengambil, menangkap, memasang perangkap ikan. Disibukkan pada hari Sabtu ibadah. Namun sebagian melakukan kemungkaran. Dan sebagian lagi, kelompok yang kedua tadi, menasehati. Inilah golongan yang selamat. Berani menasehati orang lain ketika melakukan kemungkaran. Wa qaumun, adapun kaum yang ketiga, qaumun sakitin, wa qaumun fa'ilin fa'aqubahumullah. Adapun sebagian kelompok, ada yang diam. Diam dan kaum yang lain melakukannya. Apa yang terjadi ya ibadallah? Ketika orang itu melakukan kemungkaran, dalam surat Al-Baqarah, walaqad alimtumul ladina tadau minkum fis sabti, sungguh kalian telah mengetahui wahai kaumnya Nabi Musa, wahai Bani Israel, orang-orang yang mereka melampaui batas pada hari Sabtu. Fakulna lahum, lalu kami pun, kata Allah, mengatakan kepada mereka, kepada mereka yang melakukan kemungkaran. Apa kata Allah? Kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian itu monyet-monyet yang hina. Betul-betul rupa dan wujud mereka berubah menjadi monyet. Bukan menjadi manusia lagi, menjadi monyet-monyet. Barakallahu fik. Dan bagi Allah mampu merubah sosok manusia berubah menjadi binatang. Bagi Allah sangat mudah. Bukan hal yang mustahil. Barakallahu fik. Inilah kaum yang Allah turunkan azab di dunia akibat melakukan kemungkaran. Bahkan wal'iyadu billah qiradah. Dan mereka-mereka yang mengambil ikan itu jadi monyet. Banu Adam inqalabu qiradatan khasiin adillah. Anak Adam, bahkan keturunan Nabi, keturunan orang yang mulia, namun Allah jadikan inqalabu, Allah rubah, Allah jadikan keadaan mereka menjadi makhluk yang hina. Apa itu? Monyet. Adillah, yang rendah. Namanya binatang. Sepandai-pandainya binatang tetap binatang. Tidak kemudian jadi makhluk yang mulia. Barakallahu fikum. Sehingga mereka menjadi makhluk yang hina. Itulah kaum Bani Israel yang mereka melakukan kemungkaran. Wasyahid min hadza, adapun syahid dari ayat yang kita baca, anna fihim qauman ya'idu wa lam yakumu bima aujaballahu alaihi minan nahi 'anil munkar fakanu mimman takhalu fi hadhihi la'nah. Adapun syahid dari ayat bahwasanya di tengah mereka ada kaum lam ya'idu, tidak memberikan nasihat, walam yakumu, tidak menegakkan apa yang Allah wajibkan atas mereka. Apa itu yang Allah wajibkan? Mencegah kemungkaran. Fakanu mimman takhalu fi hadhihi la'nah, dan mereka orang yang masuk ke dalam laknat ini. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasanya mereka terbagi menjadi tiga firqah. Allah khabarkan dalam surat Al-A'raf ayat 163, 64, 66. Allah mengkhabarkan ahlul qaryah tadi menjadi tiga firqah. Kelompok yang pertama irtakhabatil mahdzur, kaum kelompok penduduk kampung yang tetap melakukan larangan. Mereka dilarang mencarikan di hari Sabtu, tetap mereka mencarinya. Kelompok yang kedua adalah firqatun nahat andalik wa'tazalathum, kaum yang mereka mencegah dan i'tizal, berlepas diri dari perbuatan-perbuatan orang yang melakukan kemungkaran. Kelompok yang ketiga kata Ibnu Katsir, firqatun sakatat falam taf'al walam tanha walakinnaha qalat lil munkarah. Kaum yang ketiga adalah kaum yang diam, sakatat, diam. Diam tapi tidak melakukan dan tidak mencegah, namun berkata kepada orang yang berbuat kemungkaran. Lima ta'idun qaumanillah muhlikuhum au mu'adzibuhum azaban syadida. Kenapa kalian tidak mendengarkan nasihat orang yang memberikan nasihat? Iya. Jadi sebagian ulama berbeda pendapat. Apakah kaum yang ketiga ini ikut diazab atau tidak? Sebagian mengatakan, sebagian meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mereka tidak termasuk yang dijadikan monyet. Sebagian memasukkannya karena diam. Barakallahu fik. Namun di sini Syekh Utsaimin rahimahullah mengingatkan anna fihim qauman lam ya'idu. Kaum yang tidak memberikan nasihat, tidak menegakkan kewajiban, maka mereka masuk dalam golongan orang yang mendapatkan laknat karena diam. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla ala lisani Dawud wa Isa bni Maryam, dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan mereka dilaknat oleh Allah, Bani Israel, melalui lisan Nabi Dawud, lisan Nabi Isa ibni Maryam. Siapa Nabi Dawud? Wa Dawud mutaakhir an Musa. Bikasir wa Isa ibni Maryam kadzalik. Kalau kita lihat urutan, Dawud itu mutaakhir an Musa, datang lebih awal dan dari bandingkan Nabi Musa. Musa di belakangnya. Wa Isa ibni Maryam kadzalik. Lalu di belakang Nabi Isa, Nabi Musa, datanglah Nabi Isa. Mereka terus mengucapkan kalimat laknat atas kaum tersebut. Fahada nabiyan la'ana alladzina la yatanahaun an mungkarin. Dua nabi ini, Dawud, Nabi Isa ibni Maryam, dua nabi ini nabiyan la'ana, terus melaknat kepada kaum yang tidak mencegah kemungkaran. Lihat, waqad hakadzalik anhuma muqarran dzalik fasara man la yatanaha 'anil munkar minal mal'unin. Dan diriwayatkan, waqad hukiya, diriwayatkan yang demikian itu dari keduanya, dan terus menerus demikian dilaknat orang yang mereka tidak mau melaksanakan kewajiban ini, sehingga jadilah orang yang tidak mencegah kemungkaran minal mal'unin, termasuk golongan orang-orang yang dilaknat. Wal'iyadu billah. Dari ayat ini, wa fi hadza dalil, dari ayat ini surat Al-Maidah ayat 78, dalil ala wujub an-nahyi 'anil munkar, wajibnya mencegah kemungkaran. Dan sudah kita sebutkan Duwabit-duwabitnya, patokan-patokannya, kaidah-kaidahnya. Dan sudah disebutkan hukum asalnya, sebagaimana sebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya, fardu kifayah. Sehingga kalau demikian ya ibadallah, tidak boleh kita mendiamkan suatu kemungkaran, apalagi semuanya diam. Kita harus berupaya memberanikan diri. Jangan sampai kata ulama, as-sakit anil mungkar syaitan akhras. Orang yang diam, tidak mencegah, tidak mengingkari, tidak berupaya mencegah suatu kemungkaran, syaitan akhras. Syaitan yang bisu. Karena melihat kemungkaran, dia tidak memberanikan diri untuk berupaya mengingkari. Dan sudah disebutkan tingkatan keimanan seorang dalam mengingkari kemungkaran. Man ra'a minkum mungkara falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisani, wa illam yastati fa bi qalbi, fadzalika adhaful iman. Baik. Intinya seorang berupaya untuk melakukan apa yang dia mampu lakukan. Jangan diem. Apalagi barakallahu fik, malah mengakui, mengikuti kemungkaran tersebut. Kalau tidak mampu mengingkari dengan tangannya, dengan lisannya, minimal hatinya mengingkari. Barakallahu fik. Juga dari ayat ini, tayyib, wa'ala man tarakahu sababul la'ni wattardi an rahmatillah. Dan juga dari ayat ini, barakallahu fikum, kata Syekh Utsaimin, bahwa meninggalkan perkara mencegah kemungkaran itu menjadi sebab laknat dan dijauhkan, dilemparkan dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Kalau orang sudah dijauhkan dari rahmat Allah, hendak kemana dia mengharapkan kasih sayang dan pertolongan? Kalau suatu kaum dijauhkan dari rahmat Allah, hendak kemana mereka berlindung, memohon pertolongan? Maka jangan sampai suatu kaum mereka diam dari suatu kemungkaran. Bahkan kalau seorang itu diam, bisa menjadi sebab kebinasaan seluruh umat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fattaku fitnatan, takutlah kalian dari sebuah fitnah. La tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dari sebuah fitnah yang Allah tidak timpakan hanya khusus orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya, mungkin antum tidak melakukannya. Yang melakukan saudara antum, tayyib, karena antum barakallahu fik tidak berupaya mencegah, mengingkari kemungkaran tersebut, akhirnya azab turun dan menimpa seluruh umat manusia. Barakallahu fik. Digambarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, gambarannya adalah seperti orang yang naik kapal. Nah, orang yang dia naik kapal, lalu sebagian dapat tempat posisi di bagian atas, sebagian lagi di bagian bawah. Ya, ada yang menempati bangku atas, bangku bawah, begitu. Maka orang yang di bagian bawah, ketika hendak mengambil air, karena air ada di bagian loteng atas, karena kapal itu memiliki beberapa lantai, air ada di atas dan dia ingin minum atau membutuhkan air. Ya. Airnya apa? Orang tersebut punya pikiran. Lau anna kharaqna fina nasibina kharqan walam tu'zi man fauqana. Seandainya kita lubangi kapal bagian bawah ini, dilubangin saja, ya, Sehingga kita bisa mengambil air dari sini tanpa mengganggu. Lihat. Walam tu'zi man fawqana. Tanpa kita harus mengganggu, melewati orang-orang yang ada di bagian atas ini. Ya. Begitu. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, kalau mereka penghuni kapal membiarkan apa yang diinginkan oleh orang yang ada di lantai bawah sana, halaku jami'a, pasti penghuni kapal itu bisa binasa semuanya. Namun sebaliknya, wa in akhadu ala aidihim najau. Kalau mereka mau mencegah, mengingatkan, jangan dilubangi kapalnya. Baik. Kalau mau ngambil air ke atas saja, jangan takut. Jangan kemudian punya perasaan takut mengganggu, permisi, saya mau lewat, saya mau ngambil air sehingga orang itu terganggu. Tidak. Demi keselamatan. Maka kalau mau mencegahnya, najau jami'a. Selamatlah para penumpang kapal tersebut. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan permisalan yang sangat jelas dalam hadis Bukhari. Permisalan yang gamblang. Bagaimana agar umat manusia ini selamat dari azab? Hendaklah ketika ada kemungkaran mengingkari. Jangan sampai dengan dalih ini kan hak asasi manusia, sehingga para pelaku kemungkaran, golongan lesbi, golongan yang mereka barakallahu fik jelas melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, ya, LGBT yang jelas itu kemungkaran, tetap kita mengingkari. Baik dengan lisan kita atau dengan tangan-tangan kita, dengan mengingkari apa yang dilakukan orang-orang yang kita mampu mengingkari. Jangan diam. Walaupun mereka menyerukannya dengan dalih ini kan hak manusia, hak asasi manusia. Manusia itu makhluknya Allah. Harus tunduk kepada Allah Rabbul Alamin, yang telah memberi makan, minum, dan sekian banyak rezeki. Bukan kemudian dia lahir ke dunia sebagaimana mereka bebas semaunya sendiri. Barakallahu fikum. Ayasabul insan ayut rokasuda. Allah bertanya, dan pertanyaan Allah tidak perlu dijawab, sudah jelas. Ayasabul insan ayut rokasuda. Apakah manusia itu menyangka dibiarkan sudan sia-sia? Kata Ali bin Abi Thalib, lam yu'mar wa lam yunha. Dia lahir ke dunia ini tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Tentunya dia lahir ke muka bumi ini membawa suatu amanah. Amanah yang besar yang telah dia terima. Apa itu? Menjadi hamba Allah, menjalankan perintah, barakallahu fik, meninggalkan larangan Allah Rabbul Alamin. Jadi jangan sampai, dan ini termasuk salah satu syubhat di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu? Berdalih, ini adalah hak saya. Jangan engkau kemudian mengingkari apa yang saya lakukan. Uang-uang saya sendiri, ini saya dapat sendiri dengan keringat saya sendiri. Kenapa kamu mengingkari perbuatan saya? Barakallahu fikum. Tidaklah dia sadar kalau seorang hamba. Tidaklah dia sadar sebagai hamba Allah, semua yang dia nikmati kenikmatan dari Allah. Sehingga harus taat, tunduk dengan bimbingan dan arahan yang Allah Ta'ala telah turunkan dari bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cukup insyaAllah dari penjelasan surat Al-Ma'idah ayat 78. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.